Ustaz Ja'far Umar Talib dikabarkan di majalahnya telah rujuk di dadakan Syekh Robi. Bagaimana sikap Salafiyin terhadap berita ini? Apa pentingnya mengurusi hal yang seperti ini? Ya. Orang yang mau bertobat tidak ada menghalanginya dari tobat. Siapapun dia, tidak ada menghalanginya dari tobat. Dan pintu tobat alhamdulillah terbuka selebar-lebarnya. Orang yang ingin jujur bertobat tidak perlu beritahu siapa yang ingin bertobat. Datang kepada Syekh Wulan, kepada Syekh Wulan. Iya. Sisi yang pertama, tidak ada menghalangi seorang untuk bertobat. Tapi orang yang sudah berbuat kerusakan, maka dari salah satu bentuk kejujuran tobat, dia harus memperbaiki kerusakan tersebut. Dan itu dari syarat kebenaran tobatnya. Dari syarat kebenaran tobatnya. Nah, dan terus terang sampai hari ini, sampai setelah berkata rujuk-rujuk pun, belum nampak ada hal yang membenarkan hal tersebut. Bahkan ada data yang menunjukkan bahwa yang terjadi sebaliknya. Jelas yang dinasihatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, beliau katakan, kalian tidak perlu sibuk dengannya. Iya. Toh dia telah meninggalkan kalian, dan tidak ada yang menghalangi seorang dari pintu tobat. Kalau memang dia jujur bertobat, maka suatu saat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang dia benar tobatnya, dia akan apa? Ya, dikembalikan sebagaimana dahulunya. Ya, Allah Al-Musta'an. La syakwani fillah, saya sebenarnya dapat SMS tentang ini banyak sekali. Ya. Gak tahu apa pentingnya hal yang seperti ini.